cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih. ampun bos. Terima kasih wow. Mas Gary. Sama-sama. Yuk semoga. Wajah boleh kayak Superman tapi hati tetap.